السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام أعزنا الله جميعا. الله سبحانه وتعالى telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah surah Al-A'raf. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر لمن هذا يجب أن نشرك بني وقت آخر وقت صلاة. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, berwasiat dengan al-haq. Wa tawassaw bil sabr, berwasiat dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Muttalib rahimahullah, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lakafakum." Nas ucapan Asy-Syafi'i yang menunjukkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah pada sebagian kitab-kitab. "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lakafakum." Seandainya manusia merenungi satu surat ini, lakafakum, sungguh mencukupi bagi mereka. Cukup bagi mereka jika mereka merenungkan, mentadabbur kandungan satu surat ini sebagai petunjuk bagi mereka untuk keluar dari kerugian bagaimana, untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, kemenangan hidup di dunia dan akhirat. Pada surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang memiliki kepastian yang disebutkan pada surat tersebut. Kata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya dari Sirah Al-Karimah rahimah, al-qada marahu mutaaddida mutafawida, kerugian itu bertingkat-tingkat, ada tingkatan-tingkatannya, berbeda-beda kerugian itu. Kemudian boleh menyebutkan qadiyatul khatar mutlaqan, boleh jadi kerugian itu mutlak, kerugian mutlak, tidak ada kemenangannya sama sekali, tidak ada kebahagiaannya sama sekali, kerugian mutlak, tidak ada keuntungannya sama sekali. Kahali man khatirat dunia wal akhirat wa fatahu na'im wa istahaqqa jahim, seperti keadaan orang yang merugi dunia akhirat, merugi dunia akhirat dan luput dari yang na'im, luput dari yang na'im yaitu jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan adanya, dan dia berhak pantas untuk diadab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-jahim, dalam neraka jahannam. Iya dan benar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan yang demikian. Wa qad yakunu al-qatar min ba'di wujuh. Sudahlah. Boleh jadi pula kerugian itu pada sebagian sisi tanpa sisi yang lainnya. Ada keberuntungannya namun ada kerugiannya. Walhada Rasulullah Rasulullah Rasulullah Allah Al-Fatar Likul Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan secara umum konteks kerugian bagi seluruh manusia illam nisasaka bu'arba'i sifat, kecuali orang yang memiliki sifat empat yang disebutkan dalam surat ini. Yang pertama adalah al-iman. Illa alladziina aamanu kecuali orang yang beriman, al-iman. Yaitu al-iman bima amara bil iman bihi. Beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman. ولا يكون الإيمان دون العلم فهو رد عنه لا يسلم إلا به. Tidak ada keimanan tanpa ilmu, kata Sa'di rahimahullah. Tidak ada iman tanpa ilmu, karena iman itu cabang dari ilmu, sehingga iman tidak sempurna tanpa ilmu. Wahada wahada jelas apa yang akan diimani tanpa ilmu, apa yang akan diimani tanpa ilmu. Beriman berdiri ilmu tentu, yaitu beriman dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman. Dengan mengilmui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman, itulah iman. Jadi tidak ada iman tanpa ilmu, tidak ada sempurna iman tanpa ilmu. Beriman dengan al-masail al-ilmiyah al-i'tiqadiyah, beriman dengan masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, yaitu yang usul-usul al-i'tiqadiyah, usul akidah, prinsip-prinsip dasarnya adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk iman, yang ikhlas dengan arkanul iman, rukun iman yang enam. Jadi perintahkan yang disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ya, datang Nabi Alaihissalam dalam bentuk seorang lelaki mengenali Muhammad Alaihissalam. Hadis Umar radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, yang bertanya, di antara pertanyaan adalah tentang iman. Dan jawabannya langsung minat. Bintari wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Enam rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman dengan malaikatnya, dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, beriman dengan para nabi dan rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita iman. Enam hukum ini usul. Nah, dan ada tafsir yang panjang, rincian yang panjang yang dibahas ya terkait dengan enam hukum iman. Mengimani enam rukun iman yang diperintahkan Allah Taala ini tentulah harus sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak dengan pemahaman masing-masing. Bagaimana mengimani beriman kepada Allah, mengimani beriman tentang wujudnya Allah, zatnya Allah, dirinya Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dan beriman tentang malaikat Allah dan seterusnya harus berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Al-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaf umat ini para sahabat al-kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq wa sayaktikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan amanu, jika mereka beriman, dimiliki ma'aman tumbihi, semisal dengan keimanan kalian. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, jadi keimanan kaum mukminin pada masa Nabi Rasulullah SAW para sahabat, sedangkan ada yang lain. Kabar itu ada. Sungguh mereka sudah mendapat petunjuk. Mereka mendapat petunjuk. Jika beriman seperti keimanan kalian. Penyebab lalu jika mereka berpaling, karena manusia sifat berpaling dari keimanan seperti keimanannya para sahabat, sesungguhnya mereka dalam sifat, mereka dalam penentangan. Nah, persepsi yang Allah SWT akan mencukupi dari mana? Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa. Allah SWT berfirman, "Wa man yusha'iqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Barang siapa menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas petunjuk itu baginya. Setelah jelas, sudah dijelaskan, sudah sampai keterangan padanya. Sudah terang baginya, sudah jelas baginya. Namun dia tetap menentang Rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yang jalannya para sahabat. Lebih memilih jalan selain jalannya para sahabat. Lebih memilih pemahaman yang lain selain pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam beriman dan beramal. Nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan membiarkan dia dalam pilihannya, dalam penyimpangannya. Wa nusli jahannam, dan kami bakar dia dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat sembahyang. Begitu pula perintah Rasulullah SAW dalam hadis Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahmad al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah dan yang lainnya dari jalan yang sangat banyak yang saling menguatkan. Oleh karena itu disahihkan oleh ahli hadis Al-Ibad yang sahihkan Al-Wajib yang menghasankan. Nah, wasiat yang agung dari Rasulullah SAW kepada umatnya, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di." Oleh karena itu, berpegang teguh kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang terdidik. Setelah Abu Ali bin Nawajib gigitlah dengan kuat dengan tawadhu'nya. Dengan gigi rambutnya. Nah, yang dilepaskan. Waliyakum Pemsejahatul umum Fa'inna kulla masyarakatin bid'ah Fa'kulla bid'atin dola'ala. Nah, dan berhati-hatilah kalian dengan pemsejahatul umum, urusan-urusan yang baru yang diada-adakan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Allah, yang tidak dikenal oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun, para sahabat pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pada masa itu para sahabat tidak dikenal ajaran pemahaman itu. Nah, lain aku dalam satu sendiri akan sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan seluruh perkara bid'ah itu adalah sesat. Nah, oleh karena itu dikatakan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur Usulus Sunnah yang ditulis oleh murid-murid beliau dari Al-Imam Ahmad, yang ditulis oleh murid-murid dari Imam Ahmad dari Al-Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ibtida'u bihim. Usul sunnah, prinsip dasar sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Keimanan mereka, pemahaman mereka, amalan mereka. Nah, kalau tidak ubin dan mencontoh mereka. Dan guru beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Amantu billahi wa bima ja'alillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'al rasulillah ala murad rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Begitu pula aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Inilah keimanan yang diinginkan yang akan selamat dari kerugian. Jadi kalau orang-orang yang mengaku beriman, beriman seperti keimanan para sahabat yang diinginkan Allah SWT. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dan mengambil asal-asal riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, para para saleh, dan berhati-hati dari arah, dari pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran hasil logika orang-orang belakangan yang berbeda dengan asal-asal yang datang dari para sahabat. Seperti kata Abu Amr Al-Auzari rahimahullah, alaika bi athari man halak wa in raqabat an-nas. Wajib bagimu berpegang dengan asar-asar kamu, meskipun kamu ditolak oleh manusia. Peganglah asar-asar salam. Meskipun kamu ditolak oleh manusia di sekeliling. Wa iyyaka wa ra'a rijal. Waspadalah kamu dengan ra'yu hasil-hasil pikiran rijal. Ya orang-orang, wajib sangat fuhulah kepada kaum. Meskipun mereka menghiasi rokyu-rokyu itu dengan ucapan-ucapan, dengan teori-teori yang membuka hati-hati, jangan tergiur, karena itu adalah dolar sesatan. Dolar sesatan itu dalam mana? Ya dan bisa. Nah. Maka beruntunglah orang yang beriman seperti keimanan para sahabat, mengambil ilmu dari Al-Quran dan Al-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Dan merugilah, celakalah orang yang terjerumus dalam satu bid'ah dan muqalafah terhadap salah satu dari usul as-sunnah, dari prinsip-prinsip sunnah. Nah, terjerumus dalam satu bid'ah dan penyelisihan satu asal dari usul as-sunnah, menjadikan seseorang keluar dari daerah as-sunnah jamaah dan menjadi ahlu bid'ah ahwa. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah. Nah, ketika hendak menyebutkan usul sunnah, prinsip-prinsip agama, akidah dari sunnah Nabi Rasulullah, dari ajaran Nabi Rasulullah yang wajib diyakini di mana untuk menjadi ahli sunnah jamaah, beliau mengatakan, wa min usulis sunnah dzatihi man taraka khaflatan minha lam yaqbalha yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip-prinsip sunnah Nabi Rasulullah yang barang siapa meninggalkan satu perkara dari prinsip-prinsip itu, dia tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, dia bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Satu dari prinsip-prinsip itu ditolaknya, tidak mau diimani, dia bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kan aku tidak. Nah, dan yang namanya bid'ah bersikap bid'ah. Nah, di antara bid'ah ada yang sampai pada tingkatan mukasir, bukan hanya mukasir. Nah, ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, seperti bid'ah khuluriyah, ijtihadiyah, bid'ah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya, ijtihadiyah menyatu dengan seluruh makhluk ada di mana-mana. Nah, ini bid'ah kufur. Yang meyakini ini kafir, bukan muslim, bukan muslim. Nah, apa yang lain ini sekedar contoh agar kita berhati-hati. Nah, ini sifat yang pertama, yaitu iman yang sudah kita dengar. Keimanan tidak akan bisa tanpa ini. Kemudian yang kedua, yaitu al-aman as-salih dalam nama wa'amal salih. Amal salih, kata Ta'ala rahimahullah, wal-amal salih, wa hadha syamilun li af'alin khairi kulliha lahu al-zahir al-mutaalliq bi haqqillahi wa haqqi ibadihi al-wajib wa al-mustahab. Amal soleh di sini meliputi seluruh amalan-amalan kebajikan yang zahir, yang tampak maupun yang batin, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah. Hak sama. Nah, yang wajib maupun yang mustahab, semuanya masuk dalam kategori amal soleh. Yaitu beramal dengan masail al-ahkam al-amaliyah fi'la lil awamir, intisala lil awamir, wajtinaban lin nawahi. Beramal dengan masalah-masalah amaliyah, hukum-hukum amal dalam perkara ini. Nah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa usulul awamir, dan pokok perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tercakup dalam hadis tadi. Hadis tentang larangan Jibril. Hadis Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di antara yang ditanyakan ada tentang Islam, dijawab oleh Nabi Rasulullah, antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqim as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tuhajj al-baita mustata'a ila sabil. Rukun Islam yang lima inilah pokok perintah Allah Subhanahu wa taala tercakup dalam lima rukun Islam ini. Asy-syahadatain, dua kali syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan salat salat lima waktu setiap hari dan malam. Membayar zakat, zakat mal. Berpuasa di bulan Ramadan. Naik haji bagi yang mampu. Dua kalimat syahadat. Syahadatan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ulama yakni umat ajma'in ummah, umat ini telah berijma' kepada barang siapa mampu berbicara, mampu menggerakkan lisannya untuk berbicara, dia tidak bisa masuk dalam Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak bisa masuk dalam Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat inilah yang akan menjadikan seorang masuk ke dalam Islam. Kemudian menegakkan lima rukun Islam lain. Nah, dan juga dalam hadis Ibnu Umar muttafaq alaihi kunya Islam wa aqam. Islam ini dibangun di atas lima dasar. Dan disebutkan lima rukun Islam tersebut. Nah, yang namanya amal salih, la yakunu salihan illa ijtama'a fihi syartan. Amal salih tidak menjadi amal salih kecuali jika terkumpul padanya dua syarat. Dua syarat ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajrun 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Man aslama wajhahu lillahi, barang siapa aslama wajhahu lillahi, yani akhlasa amalahu lillahi, mengislamkan wajahnya, jadi berserah diri sepenuhnya kepada Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, syarat ikhlas. Wahuwa muhsin, dan dia muhsin, ihsan dalam beramal, beramal dengan benar, dengan baik seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yakni syarat ittiba', mutaba', mengikuti ajaran sunnah Nabi Rasulullah dalam beramal. Beramal dengan ilmu, Kalau munajat bagi dia pahala. Wala khaufun 'alaihim yaumul qiyamah, ketakutan bagi mereka di kiamat nanti. Wala hazanun, dan tidak ada kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan dari kehidupan dunia di akhirat. Nah, demikian pula firman Allah Taala soal kasih. Samaa ya'budu lillahi rabbi, barang siapa berharap pertemuan dengan Rabb-nya, ia beriman akan hari kiamat, adanya pertemuan dengan Allah, dan dia berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada takut, dalam keadaan tenang. Sejak mata Allah Taala, syaratnya hendaklah dia beramal saleh, yakni beramal dengan amalan sesuai dengan diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Para yusrik ibadat Allah biahada, dan jangan dia menghidupkan Allah SWT dalam berdekat. Jangan dia berbuat syirik. Nah, dua syarat sudah cukup pada dua ayat tadi. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Nah, dan ini mengumpulkan syahadat dan la ilaha illallah. Ini adalah tuntutan dan syahadat persaksian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain yang hak oleh Allah Taala. Tidak Tuhan yang hak, sesembahan hak oleh Allah Taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, pada hadis Kursi, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Taala, Allah berkata, "Ana arna syurakaa'i al-syirk." Aku adalah zat diri yang paling tidak membutuhkan sesuatu. Man amila amalan asyraka bihi man ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa beramal yang satu amalan yang pada amalan itu dia menyekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Tinggalkan Allah SWT. Kita bingung. Dimulai dan dibenci Allah SWT. Nah, barang siapa menyekutukan Allah SWT dengan syirkun akbar, dengan syirik besar, yakni beribadah kepada selain Allah SWT, maka dia musyrik, kafir, bukan musyrik. Batal seluruh amalannya. Batal seluruh amalannya. Murtad. Keluar dari Islam, dia dan kita. Barang siapa menyekutukan Allah SWT dengan syirkun akbar dalam amalannya, dalam bentuk riya sum'ah yang ingin dipuji oleh manusia dalam beramal, batal amalannya. Amalan yang ada riya atau sum'ah padanya. Nah, dan amalan lainnya tidak ada kaitannya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, "Nah, man u'jiba bi nafsih faqad asyraka Allah Subhanahu wa ta'ala bi nafsih. Wa man 'amila 'amalan ra'a annahu bi asyraka Allah bi ghairihi." Jadi barang siapa beramal dengan satu amalan, kemudian dia terkagum-kagum dengan dirinya, kagum dengan amalannya, yang dikenal dengan ijabun nafs, kagum dengan dirinya, dengan amalan yang dilakukannya, maka dia menyekutukan Allah SWT dengan dirinya. Dia ingin dipuji oleh dirinya, dia beramal bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh dirinya. Ini juga syirik. Nah, yang membatalkan amalan. Barang siapa beramal ingin dipuji orang lain, berarti menyekutukan Allah dengan orang lain. Namun ini adalah syirik kecil yang membatalkan amalan itu saja. Adapun keislaman dia tetap sah. Nah, dan terkait dengan musabah, syarat yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Dan siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama ini, nah, fa huwa radd, perkara itu radd, yang mardud, tertolak. Nah, maka bid'ah itu tertolak, tidak dinilai Allah SWT. Mustahabat ada dari Aisyah. Riwayat Muslim, man amal amalan baik ala yang guna fahuwa rad, dan siapa beramal dari suatu amalan laisa ala yang guna yang tidak akan mengajarkan fahuwa rad, mardud, tertolak. Nah, semua amalan bid'ah tertolak. Semua amalan bid'ah tercela. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah hajah beliau ketika berkhutbah pada hadis Jabir dari Muslim. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya kulla muhdatsatin, seluruh perkara baru itu adalah perkara baru dalam agama ini. Fa kulla bid'atin dhalalah, setiap perbedaan itu adalah sesat. Wakulla sampai di sini riwayat Muslim, Zad al-Nazai, al-Nazai menambahkan pada riwayatnya, wakulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Tambah riwayat al-Nazai disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman rahimahullah, Ibnu Mas'ud satu sahabat yang masyhur, al-qasd fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Al-qasd fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Menyederhanakan diri, mencukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam berbuat bid'ah. Bagaimanapun bersungguh-sungguhnya seseorang, nah, berjuang dalam beramal namun bid'ah, tertolak. Namun jika seseorang mencukupkan dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, itu adalah baik bagi dia. Nah, meskipun seperti diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim dan diterangkan oleh Ibnu Al-Haymin rahimahullah dan Al-Qurmudi, bahwa orang-orang yang jahil yang ikut-ikutan dalam bid'ah, orang-orang jahil, orang-orang yang mencari kebaikan namun dia tertipu dengan da'i-da'i kesesatan dan menyangka itu baik padahal itu bid'ah, niatnya niat yang baik beramal menginginkan kebaikan, namun karena kejahilannya, kebodohannya, dia tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan memberi pahala niatnya, memberi pahala niatnya, namun amalannya tidak. Adapun orang-orang yang melakukan bid'ah di atas ilmu, dari bid'ah yang mengetahui itu bid'ah, maka dia asli, dia berdosa, tidak ada pahala baginya, niat dan amalannya, bahkan dia ada. Barakallahu. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini pembahasan yang tersisa insyaallah. Jadi lanjut nanti insyaallah pada. Nah, barakallahu.